Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wasallu ila qawlihi wa ammal kasrah fatakunu alamatan lil khafdi fi thalath mawadi'. Dahaina? Wa fi jam' at-taksir al-an. Tayyib. Qala wa fi jam' at-taksir. Al-munsharif نحو للرجال نصيب مما اكتسبوا وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه نحو قل للمؤمنات ومررت بأولات الأحمال وأما الياء فتكون علامة إلى آخره. طيب adapun pada dan juga pada jam' التكسير المنصرف kasrah menjadi tanda khafad pada beberapa waktu, pada beberapa tempat. Pada isim mufrad yang munsharif. Kemarin ketika bicara dhammah, ketika bicara fathah munsharifan kana au ghairu munsharif, munsharifan kana au ghairu munsharif. Iya kan? Tapi ketika masalah kasrah, hati-hati. Hanya yang munsharif. Sebab yang ghairu munsharif, dia enggak bisa kasrah. Ya. Sehingga ketika definisi mufrad dalam isim mufrad yang munsharif saja. Seperti bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan. Yang kedua fi jam' taksir juga jamak taksir yang munsharif. Yang ghairu munsharif tidak bisa. Wa fi jam'il muannatsis salim wa ma humila alaih. Baik. Kita lihat contohnya satu persatu. Wa fi jam'i taksir al-mutaqaddim bayanuh, yang sudah dijelaskan pada apa yang telah lewat. Apa itu jam'i taksir? Sudah dijelaskan apa yang telah lewat. Alladhi takassara bina'u mufradihi. Ma dalla 'alal jama', apa yang menunjukkan jamak bersama rusaknya bentuk mufradnya. Pecah bentuk mufradnya. Al-munsharif. Ayyalladhi dakhalahu sarf. Yang munsharif, yang memungkinkan untuk dimasuki sarf. Ma huwa sarf? Huwa tanwin wal jar bil kasrah. Yang namanya munsharif adalah yang bisa dimasuki tanwin dan bisa dimasuki jar bil kasrah. Bisa dimasuki jar dengan tanda kasrah. Mudzakkaran kana au muannatha. Sama saja mudzakkar ataupun muannath. Kalau dia bisa dimasuki tanwin dan jar, bisa dimasuki kasrah, maka dia adalah munsharif. Maka jamak taksir yang tanda khafadnya kasrah adalah yang munsharif. Nahu, contohnya. Lirrijali nasibun mimma iktasabu. Aina syahid? Ar-rijali. Haitu kana makhfudan. Wa alamatu khafdihi al-kasrah ala akhirihi. Baik, ikra al-i'rab. Saf al-thani. Ikra. علامة الجر فيه كسر آخره. وجملة الجار والمجرور النصيب مقيد المصنف المفرد يخرج غير المنصرف. طيب. Ini yang paling penting. Di samping i'rabnya tadi. Apa i'rabnya? Majrurun wa alamatu jarrihi fihi kasru akhirihi. Li'annahu jam'a taksir munsharif. Titik. Kemudian catatannya yang perlu kalian kasih garis atas atau kasih stabilo. قيد المصنف المفرد بجمع التكسير بكونهما منصرفين yukhrij. Musannif qayyada, memberikan qaid, memberikan syarat. Pada yang mufrad dan pada jamak taksir. Perhatikan matannya. Pada yang mufrad. Fil ismil mufrad. Qayyada bimana? Al-munsarif. Qayyada bi kalimah al-munsarif. Wa jama' at-taksir al-munsarif. Juga qayyada. Al-musannif qayyada bikaunihima munsarifain. Dikasih ikatan syarat. Keduanya harus munsharif. Limadha? Ini jawabannya. Liyukhrij. Limadha? Liyukhrija. Ghairul munsharif. Untuk mengeluarkan yang ghairul munsharif. Isim mufrad yang ghairul munsharif. Jama' taksir yang ghairul munsharif. Maka, i'rabnya bukan dengan kasrah. Atau jarnya bukan dengan kasrah. Wa illam yadkhulhu tanwin. Aina? Mikaunihima musarifin liukhrij ghairal musarif fa inna jarrahu bil fathah, karena pada yang munsarif, pada yang ghairal munsarif jarnya dengan fathah niabatan anil kasrah, sebagai pengganti kasrah. Apa contohnya? An Hudzaifata marartu bi Ibrahima. Naam, dia majrur. Tetapi alamat jarrihi fathah. Dimana? Liannahu ghairu munsharif. Baik, yang ketiga. Mawdi' al-thalis fi jam'il mu'annathis salim. Al-mutaqaddim bayanuhu. Yang sudah lewat penjelasannya. Madalla alal jama' yugni anil muta'atifat. Terus. Bi alif wa ta al-mazidatain. Naam. Wala yakunu illa munsarifan. Wala yakunu illa munsarifan. Tidaklah dia kecuali munsarif. Bahkan yang tidak bisa malah fathah. Alif katalik. Berarti jama' mu'annas salim enggak perlu pakai qaid. Enggak perlu pakai jama' mu'annas salim al-munsarif. Enggak perlu. Karena selalu munsharif dia. Enggak ada yang enggak munsharif. Bahkan justru jamak muannats salim yang tidak bisa malah fathah. Wa in lam yadkhulhu tanwin ash-sharf, walaupun dia tidak dimasuki tanwin sharf. Kenapa? Kok tidak dimasuki tanwin sharf tetapi dikatakan munsharif? Man yujib. Kenapa dia dikatakan munsharif padahal tidak dimasuki tanwin ash-sharf? Pertama kita ingat bahwa yang namanya sharaf bukan hanya tanwin. Apa sharaf? Tanwin wal kasrah. Sahih? Dimasuki tanwin wal jar bil kasrah. Ini tidak dimasuki tanwin, tapi jar kasrah masuk. Berarti ada tanda sharafnya. Apa jawaban kedua? Hah? Masih ingat pelajaran yang kemarin? Di sana sudah ada huruf mazid, yaitu alif wa ta, sebagai pengganti dari tanwin. Enam. Itu cukup. Qala wa fi ma humila alaihi, dan juga apa yang dibawa kepada jamak mu'annas salim. Artinya yang dianggap. Walaupun bukan jamak. Seperti kalimat ulat. Ulatul ahmal. Tapi kita contohkan. Yang pertama. Yang munsharif. Maksud saya yang mu'annas salim. Karena semuanya munsharif. Qullil mu'minati. Wa i'rabuhu. Iqra. Wal i'rab. Anta. Kasru akhirihi. Jam'u mu'minah. Apa itu mu'annas? Hah? Nah, hati-hati. Jangan salah baca. Taib, aina syahid? Asyahid kaunuhu lil mu'minati. Aitu kanal mu'minat majrurun bilam. Majrur bilam. Wa alamatu jarrihi kasru akhirihi wa huwa jam'u mu'minah ay jam'u mu'annas salim. Wa mithalu ma humila 'ala al-jama'. Sekarang contoh yang humila 'alaih. Apa bahasa lainnya? Hah? Mulhaq. Barakallahu fikum. Marartu bi ulati al-ahmali. Marartu bi ulati al-ahmal. Wa i'rabuhu marartu fi'lun wa fa'il. Iqra. Akhirihi. Biasakan kalau mudhaf ilaih langsung otomatis lidahnya mengkasrahkan. Kasru akhirihi. Sampai terasa kalau ada yang baca kasru akhiruhu terus kamu kupingnya geli. Aduh, salah itu. Itu berarti sudah terbiasa namanya. Biasakan. Wa alamatu jarrihi itu mudhaf juga. Mudhaf ilaih. Wa alamatu jarrihi kasru akhirihi. Jam' al-mu'annath idla wahida lahu min lafdhih. Baik. Asyahid qawluhu ulati bi ulati. Ulat majrurun bil ba. Dia majrur karena ada ba, harfu jar. Wa huwa majrurun, maka dia i'rabnya majrur, wa alamatu jarrihi kasru akhirihi. Tanda jarnya kasrah di akhirnya. Mengapa? Li'annahu mahmul ala jam'il mu'annas. Kenapa dikatakan mulhaq ala jam'il mu'annas? Padahal dia jamak. Berarti kan sama-sama jamak. Kan biasanya yang namanya mulhaq itu mirip dengan jamak padahal bukan jamak. Kan begitu. Iya kan? Yang namanya mulhaq, mahmul ala jam'ak. Maknanya dia sama, dianggap sama padahal dia bukan jamak. Biasanya begitu. Tapi kali ini benar-benar jamak. Ulat jamak atau mufrad? Hah, jamak. Tetapi tidak punya mufrad, itu masalahnya. Jadi ulat dijamakkan dari apa? Tidak ada mufradnya. Maka dikatakan dia mahmul 'alal jam' mu'annas id la wahida lahu min lafdhih. Dia tidak punya wahid min lafdhih dari lafadznya. Ada dari lafadz lain. Dari lafaz yang ini tidak ada mufradnya. Apakah ulat jamak ul, jamaknya ulat gitu. Ul pakai lam, pakai waw ditambah alif dan ta jadi ulat begitu. Diketahui orang Arab. Kalau dikatakan apa mufradnya ulat ul. Yadhakun haula. Yadhakun al-Arab. Baik. Wa ammal ya'u fatakunu alamatul khafd. Berarti selesai sekarang. Atau selesai kita. Dari kasrah sebagai tanda khafd. Di berapa tempat? Di tiga tempat. Di isim mufrad. Al-munsarif. Di jama' taksir. Al-munsarif. Dan di jama' mu'annas salim. Al. Enggak pakai al-munsarif. Karena sudah semuanya munsarif. Baik. Hanya wa ma humila alaih, apa yang diikutkan dan apa yang diikutkan. Sekarang tanda khafad dengan ya. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalath mawadi'. Adapun ya menjadi tanda khafad di tiga tempat. La rabi'a laha. La rabi'a laha. Tidak ada yang keempatnya. Hanya tiga saja. Niabatan anil kasrah. Ya ini sebagai pengganti kasrah. Di mana tiga tempat itu? Tempat pertama fil asma'is sittah. Tempat pertama fil asma'is sittah. Tempat kedua? Fi jama' atau fil musanna? Fil musanna dulu. Fil musanna. Yang ketiga? Fil jama' mudzakkar as-salim. Baik, kita lihat yang pertama. Fil asma'is sittah. Allati taqaddama dhikruha. Wasayati syurutu i'rabiha. Yang sudah lewat sebutannya. Asma' sittah. Apa saja asma' sittah? Hah? Apa? Akhun. Terus ukhtun? Habis akhun apa? Abun? Salah. Sudah kita ulangi berkali-kali. Jangan bilang akhun, abun, hamun, salah. Itu bukan asma'us sittah. Asma'us sittah itu kalau sudah dia diidhofahkan, maka kamu sebutnya akhuka, wa abuka, wa hamuki. Apa lagi? Wa hanuk, wa fuk, wa dumalib. Ini para ulama mempermisalkan atau mencontohkan dengan kalimat yang seperti ini. Ada sebabnya. Sehingga kalian jangan menyebutkan akh, ab, hamu, fam. Salah. Karena dia tidak selalu di-i'rab dengan i'rab asma'i sittah illa bisyurut. Kecuali dengan syurut, dengan syarat-syarat. Di antara syaratnya adalah idhafah. Dan idhafahnya ila ghairi ya'il mutakallim. Tidak boleh ke ya' mutakallim. Kalau ke ya' mutakallim, buyar. Tidak lagi di-i'rabkan dengan i'rab asma'i sittah. Akhi. Bagaimana i'rabnya? Ja'a akhi wa ra'aitu akhi wa maratu bi akhi. Tidak di-i'rabkan dengan i'rab asma'i sittah. Mafhum? Jangan lupa itu. Catatan penting. Maka asma'i sittah adalah akhuka wa abuka wa hamuki wa hanuka wa fuka wa dhumalin. Qala sayati syurutu i'rabiha. Akan datang nanti syarat-syarat i'rabnya. Artinya dia di'irabkan dengan i'rab asma'i sittah itu dengan syurut. Untuk i'rabiha bil huruf. Untuk di'irabkan dengan huruf itu ada syarat-syaratnya. InsyaAllah akan datang. Bismillah ta'ala. Baik, sekarang kita lihat. Nahu irji'u ila abikum. Irji'u ila abikum. Pulanglah ke rumah bapakmu. Aina syahid. Abikum. Haitsu. Haitsu kana majruran bi ila. Walam tujarrihi. Al-ya. Liannahu. Nah. Niabatan. Adil kasra. Liannahu minal asma'i sittah. Naam. Al-mudhafah. Ila ghairi ya'il mutakallim. Baik. Iqra'nya. Iqra'. وإعرابه علامة الجامع جيد كما أمنتم كما أمنتكم على أخيه sebagaimana aku memberikan keamanan kepada saudaranya كما أمنتكم على أخيه أين شاهد أخيه على أخيه حيث كان أخي مجرور بعلى وعلامة جره نعم الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة نعم اقرأ من حرف تشبيه وجر ما مصدرية تسبق الفعل بعدها بمصدر أبا تسبق membikin, membuat. Fi'il yang setelahnya menjadi masdar. Nanti masdarnya disebut al-masdarul munsabak. Enam, teruskan. Amin tukum. Mamun fi'ul. Amina fi'ilun madin. Ka'amni. هذا هو شاهد هذا هو الشاهد نعم رس إلا أمنا كأمني إياكم إياكم على فيه إلا ائتمانا illa timanan ka timani na'am shabbaha timanahu lahum bi timanihi ala dhaka tayyib wa ala akhi hadha huwa shahid wa ala akhihi jar ala harfu jarrin wa akhi majrurun wa majrurun alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan al-kasrati li'annahu min al-asma'i al-husna. Jayyid, hadha huwa al-i'rab wa huwa mudaf wal ha ilayhi muta'alliqun wa qawluhu aw qawluhu min qabl. Biamintukum. Naam, padahal itu tidak ditulis ya. Kama amintukum ala akhihi min qabl. Belum min qabl ini tidak ada atau di sini? Tapi di-irabkan. Labas. Sebagai latihan kalian padahal belum dipelajari. Taib. Wa marartu bihamiki. Wa marartu bihamiki, karena itu saudara suami. Berarti kita mesti yang diajak bicara saudara suamimu. Berarti mu-nya siapa? Perempuan apa laki? Mesti perempuan. Saudara suamimu. Sehingga selalu hamiki. Gak pernah dengar hamika. Marartu bihamiki. Bikasril kaf. Dengan kasrah al kaf. Ya Rabbuhu. Akra. Alba harfu jarrin. Jadi, hada huwa syahid. Wa huwa naam. Taha. Wa fiki wa haniki. Naam. Ila akhirih sawa. Sama i'rabnya seperti yang sebelumnya. Majrur wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan anil kasrah li'annahu min al-asma as-sittah. Baik. Kalau hamik, hamik apa lagi? Hamiha. Sama enggak i'rabnya? Dengan asma as-sittah. Bil huruf atau bil harakat? Bil huruf. Tidak mesti hamiki, mungkin bisa hamiha. Naam. Sama seperti akhukum, akhuka, akhuki, akhuhum, akhuhuma, sama saja. Al-muhim diidhafahkan kepada selain ya al-mutakallim. Kalau sudah al-mutakallim, sudah buyar tidak lagi dengan huruf, tetapi dengan harakat muqaddarah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.